warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahnu bikhair. Semoga antum juga sehat, guru yang bertugas juga sehat, dan semoga para pemirsa semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, masih dalam pembahasan kitab Syamal An-Nabi di sini, Ustaz. Kita akan melanjutkan di pertemuan ke-44 di sini, Ustaz. Nggih. Insyaallah kita akan melanjutkan masih dalam kitab yang sama, kitab Syamal An-Nabi sallallahu alaihi wasallam karya al-Imam At-Tirmidzi, insyaallah. Baik, para pemirsa dan para listener sekalian yang ingin bersoal jawab, kita berikan waktu di sesi kedua nanti untuk menyiapkan pertanyaannya. Apabila ada pertanyaan dapat langsung ditanyakan di line telepon kami ataupun di nomor yang sudah tertera di layar kaca para pemirsa. Baik, untuk mempersingkat waktu kita persilahkan kepada guru kita Ustaz Fadlan Famsal CMHI Habibullah Ta'ala untuk menyampaikan materinya kepada beliau. Fadlan Fadlan Mashkura Ma'idura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Khotul iman, para pemirsa Aliman TV dan para pendengar Radio Suara Aliman rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya al-Imam At-Tirmidzi, dan pada kesempatan yang baik ini kita masih membahas bab ma ja'a fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang akhlak dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita adalah bagian kedua ya, karena kemarin akhlak budi pekerti Nabi belum selesai. Tayyib, qala al-muallif al-imam at-Tirmidhi rahimahullah berkata, haddathana Ahmad ibn Abdah al-Dhabi qala haddathana Fudail ibn Iyad an Mansur an Zuhri an Urwah an Aisyata, dari ibunda kita Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasiran min madlamatin dulmiha qat ma lam yuntahak min maharimillahi ta'ala syai'un. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah aku melihat Rasulullah membela dirinya, marah karena didzalimi. Jadi Rasulullah tidak marah untuk dirinya. Rasulullah tidak pernah membalas orang yang mendzaliminya. Malam yuntahak min maharimillahi ta'ala syai'un. Selama yang dilanggar itu bukan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Di sini asy-syarih mengatakan, fama kana yaghdabu li nafsihi aw yantasiru li nafsihi. Rasulullah kalau didzalimi orang, beliau tidak marah untuk dirinya. Beliau tidak membela atau tidak membalas kedzaliman karena dirinya, tidak. Malam yuntahak min maharimillahi ta'ala syai'un, selama kehormatan Allah tidak dilanggar. Jadi Rasulullah itu marah bukan karena dirinya yang didzalimi, bukan. Kalau Rasulullah dirinya yang didzalimi, Rasulullah tidak membela, tidak marah karenanya. Tapi kalau sudah hak-hak Allah, maharimillah, batasan-batasan dan kehormatan Allah yang dilanggar, maka Rasulullah marah. Fa idza untuhika min maharimillahi syai'un kana min asyaddihim min dzalika ghadaba. Dan jika kehormatan Allah itu dilanggar, maka Rasulullah adalah orang yang paling dahsyat kemarahannya. Jadi kalau dirinya beliau sendiri yang dilecehkan, beliau dituduh kadzab, beliau dituduh pendusta, beliau dituduh sahir, penyihir, beliau dituduh bahwa beliau adalah seorang kahin, dukun, maka beliau tidak membalasnya karena itu pribadinya. Rasul dilempari batu, dicela, tidak membalas karena itu dirinya. Tetapi ketika batasan-batasan Allah itu yang dilanggar, maka Rasulullah marah. Ya, kalau sampai kehormatan Allah yang dilanggar, Rasulullah marah. Kemudian wama khuyira baina amraini illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ma'sama. Dan tidaklah Rasulullah diberi dua pilihan kecuali Rasulullah pasti memilih yang mudah selama itu bukan perkara yang dosa. Jadi Rasulullah itu kalau diberi dua pilihan A sama B misalnya, maka Rasulullah selalu memilih yang paling mudah. Jadi kalau ada dua pilihan, Rasulullah selalu milih yang paling mudah. Selama ini bukan perkara yang dosa. Jadi ikhwatul iman, hadis ini dikeluarkan al-imam al-Bukhari dan imam Muslim. Itu akhlaknya Nabi, kalau beliau yang dihujat pribadinya, atau beliau didolimi pribadinya, beliau tidak marah. Beliau tidak menolong atau tidak marah karena diri beliau yang diejek, didolimi, tidak. Tapi manakala yang dilanggar itu kehormatan Allah, syariat Allah, batasan-batasan Allah, maka Rasulullah asyaddu ghadabah. Rasulullah adalah orang yang dahsyat kemarahannya. Itu hadis pertama dalam pertemuan ini. Selanjutnya kita baca lagi qala al-muallif rahimahullah al-imam at-Tirmidzi haddatsana ibnu abi umar qala haddatsana sufyan an muhammad ibn al-munkadir an urwa an aisyata radhiyallahu taala anha. Masih perawi yang sama, sayyidatuna Aisyah istri Rasulullah, beliau berkata ista'dhana rajulun ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana indahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, kata Aisyah, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah minta izin ketemu sama Nabi. Wa ana indahu, pada waktu itu aku bersama Nabi. Ketika orang ini datang, maka Rasulullah berkata, bi'sa ibnul asyira au akhul asyira. Orang ini sejelek-jelek anak kabilah atau saudara kabilah. Maksudnya, sebagian tafsir mengatakan ini adalah pemimpin kaum yang jelek, sejelek-jelek kerabat, sejelek-jelek teman sekabilah. Tapi thumma adzina lahu. Tapi Rasulullah memberikan izin, enggak apa-apa, silakan masuk. Fa'alana lahul qaul. Maka Rasulullah melembutkan pembicaraannya sama orang tadi. Yang tamu tadi itu, lembut. Akhlaknya baik Rasulullah, menghormati tamunya. Falamma kharaja, ketika orang tadi itu yang jelek, kata Rasulullah, bi'sa ibnul asyir. Ini sejelek-jeleknya orang ini yang datang tadi. Tapi ketika sudah datang ketemu Nabi, Nabi tetap lembut. Tutur bahasanya tetap baik, terukur, enggak mencela, enggak apa. Ketika orang ini keluar, Aisyah bertanya. Qultu, Aisyah berkata, ya Rasulullah, qulta ma qulta, thumma alanta lahul qaul. Ya Rasulullah, sebelum orang itu masuk, tadi panjenengan mengatakan bahwa itu adalah orang yang enggak baik, sejelek-jelek kaum. Tetapi ketika dia sudah masuk, bertemu dengan jenengan, kenapa jenengan kok lembut ngomongnya sama orang tadi? Qal, maka Rasulullah menjawab, ya Aisyah, inna min syarrin nasi man tarakahun nas au wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyihi. Ittiqa'a fuhsyihi. Wahai Aisyah, sesungguhnya di antara sejelek-jelek manusia adalah seseorang yang manusia itu meninggalkannya atau manusia itu tidak memperdulikannya, tidak mau dekat-dekat dengan dirinya, ittiqa'a fuhsyihi, agar terhindar dari kebengisannya, kejelekannya. Jadi Rasulullah tidak mau konfrontasi sama orang-orang kayak gini, sudah dibiarkan gitu aja. Jadi Rasulullah mengatakan, di antara manusia yang paling jelek adalah manusia yang atau seseorang yang ditinggalkan oleh orang lain karena orang lain itu menjaga diri jangan sampai kena kejahatannya orang itu. Malas berhubungan sama orang itu. Akhrajahu al-Bukhari. Lah hadis ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pandai dalam bergaul. Meskipun dengan seseorang itu enggak cocok, tapi Rasulullah terukur ya, terukur. Tetap ya enggak boleh dibalas dengan kejelekan. Karena dia tamu ya dimuliakan sebagai seorang tamu. Pandai bermuamalah, menempatkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman, famithla hadza idza qubila bighairil lin sadarat minhu umurun adzima munkar. Kata pensyarah ini, kenapa Rasulullah kok menerimanya dengan baik? Padahal jelas-jelas ini orang enggak baik gitu kan. Tapi Rasulullah menerimanya dengan baik, dengan lembut. Kenapa? Karena jika Rasulullah menerimanya dengan jelek, maka orang akan menjadi-jadi gitu loh. Fa'aula an yuqabil bil husna daf'an billati ahsan wattiqa asyar li sarrihi. Maka Rasulullah tidak mau bikin masalah sama orang ini karena dia datang ya sudah Rasulullah menyambutnya dengan baik. Karena kalau dimuamali jelek malah semakin menjadi-jadi orang kayak gini nih. Maka Rasulullah sudah enggak mau ribut, diperlakukan dengan baik supaya terhindar dari kejelekan orang tersebut. Nah itu ya, itu adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah setelah ini ada hadis panjang para jamaah. Mari kita baca bersama. Sebelumnya ini ada isyarat undur al-hadis al-thamin. Lihatlah hadis yang ke-8. Jadi saya harus lihat lagi karena perintahnya di footnote. Lihatlah hadis yang ke-8. Karena riwayatnya mirip. Hadis yang ke-8. Nah, ini ketemu ini ya. Saya kasih tanda dulu. Hadis yang ke-8. Mari kita baca, perhatikan. Haddatsana Sufyan ibnu Waqi'. Qal haddatsana Jumai' ibn Umair ibn Abdurrahman al-Ijliyyu. قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن ابن علي قال قال الحسين. Nah ini dari sini Al Husain berkata, Sa'altu Abi, aku bertanya kepada bapakku, berarti Ali kan, Al Husain bin Ali bin Abi Thalib. Al-Husain berkata, Sa'altu Abi an siratin nabiyyi fi julasaihi. Aku pernah bertanya kepada bapakku, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tentang bagaimana sirahnya Nabi, akhlaknya Nabi, ketika bertemu teman-temannya, sahabat-sahabatnya duduk bareng. Itu bagaimana Rasulullah itu? Kalau di majlis itu bagaimana? Faqala, maka bapakku berkata, yaitu Ali bin Abi Thalib, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal bisyri. Dulu Rasulullah itu orangnya daimal bisyri, artinya sumrengah, ceria wajahnya itu. Kalau sama orang-orang itu tidak cemberut. Jadi wajahnya menampakkan kerelaan dan wajahnya menampakkan kesumringahan. Sahlal khuluq. Rasulullah itu orangnya mudah bergaul, artinya baik, enggak merepotkan orang. Sahal, mudah. Akhlaknya baik. Layyinal janib. Layyinal janib artinya tawadhu, muamalahnya baik sama orang lain. Laisa bifadhdin wala ghalidh. Rasulullah bukan orang yang kasar dan bukan orang yang bengis. Bukan kasar, bukan bengis. Wala sakhabin wala fahashin. Rasulullah bukan orang yang suka teriak-teriak. Suaranya dikeras-kerasin kayak orang-orang pasaran gitu. Wala fahashin, bukan orang yang keji. Wala ayyabin, dan Rasulullah bukanlah orang yang suka mencari aib-aib orang lain. Ya, Rasulullah bukan orang yang suka apa? Mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Gak senang menceritakan kejelekan orang. Gitu maksudnya. Kemudian ikhwatul iman, wala musyahin, dan Rasulullah bukan orang yang pelit. Tidak pernah Rasulullah menolak orang yang meminta. Minta apa dikasih kalau Rasulullah punya. La yaruddu sa'ilan. Rasulullah tidak pernah menolak orang yang minta sesuatu kepadanya. Yataghafalu amma la yashtahi. Rasulullah itu pura-pura enggak tahu dari apa yang tidak disenangi. Jadi kalau ada sesuatu yang pura-pura enggak tahu gitu orangnya, Rasulullah. Jadi yataghafal di sini, misalnya kalau ada, misalnya kalau kita lihat orang itu ada kekurangan, yataghafal, kita pura-pura enggak tahu supaya orangnya enggak tersinggung. Yataghafal. Jadi yataghafal artinya apa ya? Tidak memperdalam permasalahan yang itu kekurangan orang gitu loh. Yataghafal, pura-pura enggak tahu. Misalnya gampangnya gini. Ini contoh yang konkret ada. Konkret saja contohnya seperti ini. Yataghafal pura-pura enggak tahu. Contohnya begini. Kita dalam suatu majelis, tiba-tiba kok ada bau kentut. Ada orang tuh yang modelnya begini. Waduh, siapa nih yang kentut nih? Nah, itu tuh namanya pengen tahu siapa yang melakukan kesalahan. Lah, Rasulullah itu yataghafal. Yataghafal itu pura-pura enggak tahu. Meskipun ada sesuatu yang enggak beres, tapi ya namanya manusia ada kekurangan mungkin. Pura-pura enggak tahu. Yataghafal. Rasulullah enggak jeneng, tapi yataghafal. Tidak memperdalam itu loh, pura-pura enggak tahu. Memaafkan orang gitu maksudnya. Kemudian, wala yu'yisu minhu rajihi wala yughayyabu fihi. Rasulullah tidak membuat orang yang Rasulullah tidak membuat putus asa orang yang berharap sesuatu dari dirinya. Saya ulangi, Rasulullah tidak membuat orang lain tuh putus asa dari dirinya. Kalau ada orang datang ke Nabi berharap sesuatu, itu Rasulullah tidak menjadikan orang itu putus asa. Wala yukhayyabu fihi, dan tidak membuat orang yang datang itu kecewa gitu. Berusaha memenuhi apa yang diinginkan orang yang datang kepadanya itu Nabi. Nabi itu ada orang datang kepada Nabi ingin mengharapkan sesuatu, Rasulullah itu enggak mau mengecewakannya. Semaksimal mungkin beliau memberikan apa yang ia inginkan. Qattaraka nafsahu fi thalathin. Rasulullah meninggalkan dirinya dari tiga hal. Rasulullah meninggalkan tiga hal untuk dirinya. Enggak mau Rasulullah. Yang pertama al-mira. Debat kusir enggak mau Nabi. Meskipun benar enggak boleh kita debat kusir. Kalau sudah debat kusir, gak jelas, yang dicari hawa nafsu, bukan mencari kebenaran, tapi debat saling menjatuhkan. Yang dilihat bukan kebenaran lagi, tapi pengen agar lawan debatnya itu kalah. Nah ini gak boleh, ini mirok namanya. Rasulullah gak mau al-mirok, debat kusir, debat yang untuk hawa nafsu, bukan untuk kebenaran. Wal-iqsar, Rasulullah gak mau menumpuk-numpuk, memperbanyak harta, gak mau. Urusan dunia Rasulullah gak mau. Tak mau memperkaya diri, tak mau. Wa ma la ya'nihi, dan Rasulullah meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat untuknya. Ada hal yang enggak bermanfaat ditinggalkan. Meskipun tidak maksiat, meskipun tidak dosa, tapi kalau enggak bermanfaat ditinggalkan sama Nabi. Nabi tak mau. Kemudian wa taraka an-nasa min thalathin. Dan Rasulullah meninggalkan tiga hal pada manusia. Yang pertama, kana la yadhummu ahadan wa la ya'ibuhu. Yang pertama, ini dalam masalah bergaul ya. Rasulullah yang pertama, kana la yadhummu ahadan wa la ya'ibuhu. Rasulullah tidak mencela seseorang dan tidak mencacat seseorang. Mencari aibnya orang. Rasulullah tidak mau. Wa la yatlubu auratahu. Rasulullah tidak mau mencari-cari kekurangannya orang, auratnya orang. Aibnya orang tidak mau. Wala yatakallamu illa fima roja thawabahu. Dan Rasulullah tidak bicara kecuali apa yang dari pembicaraan itu beliau mendapatkan pahala karenanya. Beliau tidak berbicara kecuali berbicara yang diharapkan pahala dari bicara tersebut. Wa idha takallama atroqa julasa'uhu. Faka'annama ala ru'usihim toiru. Rasulullah kalau bicara, maka teman-teman duduknya itu akan benar-benar mendengarkannya. Sampai-sampai seakan di atas kepala-kepala para sahabat yang duduk bareng Nabi, seakan-akan ada burungnya. Saking antengnya. Saking mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan Nabi. Wa idza sakata takallamu. Kalau Rasulullah diam, baru para sahabat berbicara. La yatanaza'una indaul hadis, dan para sahabat tidak berebut-rebutan omongan di hadapan Nabi. Teratur gantian ngomong. Enggak kok rebutan ngomong, enggak karena saking wibawanya Nabi. Jadi kalau Rasulullah berbicara, semuanya diam mendengarkan. Dan kalau Rasulullah sudah berhenti bicara, Rasulullah diam baru ngomong satu persatu, tapi tidak rebutan. Saking wibawanya Nabi dan saking hormatnya para sahabat kepada Nabi. Wa man takallama indahu ansatu lahu hatta yafruha. Dan barang siapa berbicara di sisi Nabi, maka orang lain pun diam sampai orang itu selesai. Ini kalau ada orang ngomong di depan Nabi, seseorang di sisi Nabi ngomong, yang lain harus diam semuanya, mendengarkan. Ya. Hadithuhum indahu hadithu awwalihim. Hadithu indahu hadithu awwalihim. Hadithuhum indahu, ucapan atau pembicaraan orang-orang di sisi Nabi itu adalah pembicaraan awal dari mereka. Yadhaku mimma yadhakuna minhu. Nah, ini perlu dicari maksud dari ucapan hadithuhum indahu hadithu awwalihim. Kita cari dulu maknanya di syarah ya. Kita, nah ini. Ini diterangkan hadithuhum indahu hadithu awwalihim. Asyai alladhi yatahadduthuna bi indahu wal hadith min mabda' min badil kalam. Au anna haqqahum bil kalam man sabakahu bihi. Oh ya. Nah. Di yang paling berhak untuk berbicara, yang pertama kali ngomong. Jadi kalau ngomong ya ini, jangan dipotong begitu. Itu mungkin maksudnya seperti itu. Wallahu a'lam, ini yang saya baca di syarah ini. Asy-syai' alladzi yatahaddatsu nabi indahu wa haditsu min mabda'in bil kalam au anna ahaqqahum bil kalam man sabaqa bihi. Yang berhak berbicara yang awal. Kalau yang awal ngomong ya itu yang ngomong dulu. Jangan diputus gitu. Wallahu a'lam, mungkin itu maksudnya. Kemudian yadhaku mimma yadhakuna minhu. Rasulullah pun tertawa sebagaimana para sahabat pun tertawa. Ya, Rasulullah tertawa dari apa-apa yang para sahabat juga tertawa. Artinya Rasulullah ini tawadhu gitu loh. Enggak menempatkan dirinya itu, enggak mau bertemu sama orang lain seperti raja Persia, raja Romawi itu kan tempatnya beda sama teman-temannya, ada istananya, ada singgasananya. Ya, Rasulullah enggak punya singgasana, enggak punya istana Rasulullah. Ya duduk sama para sahabat. Mereka Rasulullah tertawa terhadap apa yang membuat tertawa para sahabat. Artinya guyu bareng gitu loh. Tak seperti kebiasaan para raja-raja. Wa yata'ajjabu mimma yata'ajjabuna minhu, dan Rasulullah terheran-heran, terkagum-kagum dengan apa yang biasanya membuat para sahabat terheran-heran dan terkagum-kagum. Wa yasbiru lil gharib 'alal jahwati fi mantiqihi wa mas'alatihi. Dan Rasulullah itu sabar kalau ada orang asing, orang badui datang ke Madinah, ya, sabar terhadap kerasnya, kasarnya, dalam ngomongan, dalam perilaku, dalam pertanyaan. Kan sering gitu. Orang Arab badui datang ke Nabi dan mengatakan, ya Muhammad. Wah gitu kan. Kasar, kurang ngerti adab. Tapi Rasulullah kalau ada orang kayak begitu itu, orang luar Madinah dari badui, dari badawa, dari lembah-lembah datang ke kota, kan orang ini kan orang-orang Arab dusun kampung, kan mungkin kurang ngerti cara bergaul yang baik, itu Rasulullah sabar menghadapi orang-orang kayak begitu itu. Seperti kisah ada orang Arab badui kencing di Masjid Nabawi itu kan ada itu ceritanya itu. Ada orang Arab badui dari dusun datang ke Madinah pipis di Masjid Nabawi ingin dimarahi sama sahabat, tapi Nabi lembut kepada mereka. Rasul sabar sama orang-orang yang asing, yang baru-baru datang, yang gaya bicaranya kasar, pertanyaannya kasar, Rasul itu sabar. Karena ini orang bodoh, Rasul ngerti gitu loh. Ini orang bodoh, gak bisa dimarahi, dimaklumi sama Nabi. Hatta ingkan ashabu la yastajlibunahum. Nah, kalau ada orang Arab Badui, itu para sahabat Nabi seneng. Bahkan seneng kalau ada orang Arab Badui datang. Kenapa? Karena orang Arab Badui itu biasanya kan gak punya malu. Kalau ngomong itu, apa namanya, kasar, blong, pelong-pelongan, gak pakai rim, gitu kan. Datang ke Nabi, tanya sesuatu. Lah itu para sahabat seneng. Karena mesti dapat ilmu, gitu loh. Mesti dapat ilmu. Karena para sahabat sendiri itu kalau mau tanya, sungkan sama Nabi. Gak tega untuk bertanya pertanyaan yang aneh-aneh. Lah orang Arab Badui ini datang ke kota Madinah, mereka mungkin kurang adab, kurang ilmu, tanya sesuatu yang aneh-aneh gitu. Sehingga sahabat itu senang kalau ada orang kayak gitu itu. Dengan adanya orang Arab Badui itu, para sahabat dapat ilmu baru. Karena para sahabat sendiri kadang-kadang sungkan untuk menanyakan itu kepada Rasulullah. Jadi kalau ada orang Arab Badui, senang para sahabat itu. Wa yaqulu, Rasulullah berkata, "Idza ra'aitum taliba hajatin yatlubuha fa'arfiduhu." Jika kalian melihat ada orang yang membutuhkan, butuh sesuatu hajat, maka bantulah dia. Wala yaqbalu sana illa min mukafin, dan Rasulullah tidak menerima pujian sanjungan kecuali yang sewajarnya. Rasulullah tidak mau dieluk-elukkan. Rasulullah tidak senang ditinggi-tinggikan. Rasulullah tidak senang dikultuskan. Rasulullah mengatakan, la tutruni kama atrotin nasara li Isa bin Maryam. Jangan kalian memuji-muji berlebihan aku sebagaimana orang Nasrani memuji habis-habisan atau memuji setinggi langit Nabi Isa alaihissalam. Jadi Rasulullah tidak senang dikultuskan, tidak senang. Wala yaqta'u ala ahadin hadithahu. Rasulullah tidak pernah memotong pembicaraan seseorang. Kalau ada orang ngomong, tidak pernah dipotong sama Nabi, dibiarkan ngomong dulu. Hatta yajuza fayaqta'uhu binahyin au qiyamin. Ya, di sini maksudnya kecuali kalau pembicaraan itu melampaui batas, melanggar syariat, maka Rasulullah memotongnya dengan melarang atau dengan berdiri tidak mau nimbrung lagi. Itu maksudnya. Layak tawala ahadin hadithau idha tahaddasa indahu illa idha jawazal hadda. Itu maknanya. Diterangkan oleh pensyarah kitab ini. Jadi kalau ada orang ngomong, Rasulullah itu tidak memotongnya. Didengarkan. Rasulullah itu pendengar yang baik. Kecuali kalau omongan orang yang di depan Nabi itu melanggar syariat, melampaui batas, maka dipotong sama Nabi, Rasul melarangnya. Atau Rasul berdiri, tidak mau mendengarkannya. Nah itu akhlaknya Rasulullah SAW. Nah ini ada keterangan ya jamaah, ini hadisnya kan panjang sekali. Terus diberi isyarat. Silakan lihat hadis yang ke-8. Wahuwa hadisun tawilun jiddan. Hadis ini panjang sekali. Ini sebagiannya saja. Auradal musannif ba'dahu huna. Disebutkan sedikit aja. Lafal hadis sanadu dha'ifun la yathbut. Hadis ini secara sanad dha'if. Tidak tetap. Tidak sabit. Waqad marrat ba'du al-fadhi fi ahadis sahihah. Tetapi sebagian lafadznya itu ada di hadis-hadis sahih. Wa ya'ti ba'du aidan fi ahaditsin ukhra sahiha. Dan ada juga hadis-hadis yang lain di hadis yang lain itu sahih. Jadi lafadznya panjang, sebagian dhaif, sebagian ada yang didukung oleh hadis-hadis yang lain. Itu maksudnya. Wallahu alam. Dan ini dicantumkan Al-Imam Tirmidzi tadi ya, dalam kitabnya Syama'ilun Nabi. Wallahu alam. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke hadis ya. Nah, ini hadis berikutnya. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Muhammad ibn al-Munkadir qala sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul. Nah, ini Saya mendengarkan Jabir bin Abdullah berkata, Jabir bin Abdullah adalah sahabiyun jalil, sahabat Nabi. Jabir bin Abdullah berkata, Masu'ila Rasulullah syai'an qat faqala la. Tidak pernah Rasulullah dimintai sesuatu, terus Rasulullah mengatakan, la, tidak, tidak pernah. Tidak pernah Rasulullah dimintai sesuatu oleh orang lain, terus Rasulullah mengatakan, tidak, aku enggak mau, enggak pernah. Artinya Rasulullah itu orangnya ahli sodakoh. Kalau ada orang datang, kemudian minta sesuatu, tidak ditolak oleh Rasulullah SAW. Bismillah. Kita baca lagi. Jadi Rasulullah itu kalau ada orang datang kepada beliau, minta sesuatu, tidak pernah Rasulullah mengatakan, la, tidak, tidak mana. Artinya Rasulullah itu kalau punya apa, dikasih orang yang minta itu. Tidak menolak orang yang minta. Berikutnya, Haddasana Abdullah ibn Imran Abu Al-Qasim Al-Qurashi Al-Makki qal haddasana Ibrahim ibn Sa'ad an ibn Shihabin an Ubaidillah an ibn Abbasin radhiyallahu an. Dari Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang mulia, sepupu Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahr Ramadan, dan Rasulullah itu lebih dermawan lagi kalau bulan Ramadan. Hatta yansalikha fayatihi Jibril fayaridu alaihi al-Quran. Jadi kalau Ramadan itu malaikat Jibril datang ke Rasulullah memurojaai Rasulullah Al-Quran. Disampaikan ke Nabi Al-Quran ya. Fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah ajwada bil khair min ar-rihil mursalah. Rasulullah itu kalau selesai ditemui Jibril, maka Rasulullah lebih dermawan lagi. Lebih dermawan daripada angin yang berhembus, yang membawa kebaikan. Tayyib. Nah, itu berarti Rasulullah itu orangnya dermawan. Kalau ada orang minta, dikasih sama Nabi. Kemudian, berikutnya ikhwat al-iman. Haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qal akhbarana Ja'far ibn Sulaiman an Tsabitin an Anas ibn Malik an Anas ibn Malik qal kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yadakhiru syai'an li ghadin. Nah, ini sangat sangat sulit untuk kita amalkan ini. Tapi beginilah akhlak Rasulullah. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yadakhiru syai'an li ghadin. Rasulullah tidak pernah menyimpan sesuatu untuk esok hari. Misalnya punya duit, langsung kalau punya banyak dibagikan sama Nabi. Bahkan Rasulullah pernah sholat, setelah salam Rasulullah langsung bergegas. Sampai para sahabat heran, kenapa Rasulullah tidak habis salam langsung berdiri. Para sahabat heran, ada apa kira-kira? Ternyata Rasulullah balik ke masjid, ditanya oleh para sahabat, ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku dalam sholatku tadi terganggu. Karena di rumahku ada potongan-potongan emas yang belum aku bagikan kepada orang yang berhak. Itu Rasulullah membagikan apa yang ia punya kepada orang-orang yang membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, haddatsana, mohon maaf, berikutnya, haddatsana Harun ibn Musa ibn Abi Alqama al-Madini qal haddatsani abi an hisyam ibn sa'ad an zaid ibn aslam an abihi an umar ibn al-khattab radhiyallahu anhu. Dari Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang mulia, khalifah ats-tsani, anna rajulan jaa ila an-nabi fa sa'alahu an yu'tiyahu. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah minta sesuatu kepada Nabi, ingin diberi sesuatu sama Nabi. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma 'indi syai'un walakin ibta 'alayya. Jadi ada orang datang ke Nabi minta sesuatu, memohon sesuatu agar diberi Nabi. Dan Rasulullah enggak punya apa-apa. Ma 'indi syai'un, aku enggak punya apa-apa. Walakin ibta 'alayya, akan tapi Kalau kamu benar-benar butuh, tidak apa-apa, belilah barang itu kepada orang lain, nanti aku yang nanggung bayarnya. Aku akan utang, aku yang nanggung atas nama aku. Coba antum bayangkan, ada datang orang ke kita, orang datang ke kita enggak punya duit. Ada sahabat kita ini butuh sesuatu. Tapi enggak punya duit kita ini. Terus kita ngomong sama dia, "Wes sampean minta aku ke toko itu, nanti saya yang bayari." Nah, gitu loh maksudnya. Rasulullah enggak punya apa-apa, tapi karena ada orang yang lebih butuh, kata Nabi, "Ya sudah, kamu belilah tapi atas nama saya. Nanti saya yang bayar." Begitu maksudnya. Fa idza ja'ani syai'un qadaitu. Kalau nanti aku punya duit, punya sesuatu, baru aku akan membayarnya. Kamu beli orang itu, kamu beli ya atas nama aku. Lah nanti kalau aku punya, aku yang bayari, gitu kata Nabi. Faqala Umar, Umar melihat pemandangan itu, maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, qad ataitahu fama kallafakallahu ma la yaqdir alaihi." Ya Rasulullah, engkau telah memberinya dan engkau tidak dibebani oleh Allah atas apa yang tidak engkau miliki, tidak engkau punyai. Seandainya engkau enggak ngasih, enggak apa-apa, Anda enggak punya kok. Ngapain Anda nyuruh dia beli atas nama panjenengan? Fakarihan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaula Umar. Rasulullah kurang berkenan dengan omongannya Umar ini. Padahal Umar itu tujuannya membelani Nabi. "Ya Rasulullah, ini kan orang datang kepada panjenengan. Nah, jenengan enggak punya. Kenapa panjenengan menyuruh dia untuk ngambil di seseorang atas nama panjenengan? Anda punya utang nanti. Anda tidak dibebani oleh Allah atas apa yang tidak Anda mampu. Kenapa Anda kok sampai segitunya?" Fakarihan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaula Umar. Rasulullah kurang berkenan dengan ucapannya Umar itu. Padahal niatnya Umar bela Nabi, tapi Nabi enggak senang dengan ucapan itu. Faqala rajulun minal ansar, datanglah orang yang dari Ansar berkata, menyikapi ada perbincangan antara Umar sama Rasul. Ini datanglah orang-orang Ansar ini ngomong ke Nabi, mendukung Nabi. "Ya Rasulullah, anfiq wala takhaf min dil arsy iqlala." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berinfaklah. Jangan engkau ragu, jangan engkau takut dengan apa ya? La takhaf min dil arsy. Jadi Allah itu Subhanahu wa taala itu nanti yang akan apa? Yang akan mengganti itu semua. Jangan engkau takut dengan itu maksudnya. Atau kita baca dulu maksudnya, karena di sini ada syarahnya biar jelas. Nah, ini ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intinya Ansar ini mendukung Nabi karena melakukan itu, beda dengan Umar. Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa kalau Anda enggak punya ya sudah enggak usah dikasih. Kenapa kok membebani diri gitu kan?" Nah, tapi kata orang Ansari kebalikannya, "Ya Rasulullah, berinfaklah. Wala takhaf, jangan takut berkurang ya." Ya, kita baca. Iklal artinya fakir. Wa huwa bil fallahu wasil ata. Ah, taib. Bisa dipahami. Berarti begini. Kembali ke materi. Orang Ansar berkata, "Anfiq wala takhaf iqlalan min dil arsy." Ya Rasulullah, jangan takut dengan kekurangan dunia. Allah akan ganti, gitu maksudnya. Jadi berlawanan dengan Umar. Kalau Umar kan, "Ya Rasulullah, sudah jangan dikasih, wong Anda enggak punya kok ngasih ngapain?" kan gitu kan. Tapi Rasulullah enggak senang dengan ucapannya Umar. Tapi orang Ansar ngomong, "Ya Rasulullah, tetap infakkan. Jangan takut dengan kekurangan dunia ini." Ah, Rasulullah senyum, senang dengan ucapannya orang Ansar ini karena memotivasi untuk bersedekah. Fatabassama Rasulullah fa'urifa fi wajhil bishr liqaulil ansari. Rasulullah sumrenga wajahnya karena mendengarkan ucapan sahabat Ansar tadi. Thumma qala, kemudian Nabi mengatakan, "Bihadza umirtu." Dengan inilah aku diperintahkan Allah. Lembut, penyayang, bantu orang yang susah, itu maksudnya ya. Wallahu a'lam bissawab. Fi isnadihi Musa bin Abi Alqama al-Madini walidu Harun majhul. Nah, di dalam perawinya ini ada orang yang majhul ya, wallahu a'lam. Tadi ada yang apa namanya? Belum terbaca tadi ya. Mari kita baca. Anan Nabiy sallallahu alaihi wasallama kana yabi'u nakhla bani Nadir wa yahbisu li ahlihi kuta sanatihim. Oh ya, ini kelanjutan yang tadi ya. Maka na yadakhiru syai'an li nafsi. Rasulullah tidak pernah menyimpan sesuatu, menimbun sesuatu untuk dirinya. Kenapa? Karena Rasulullah itu orangnya dermawan dan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Illa an yakuta kutan li ahlihi wa waladihi faja'a anhu ma yadullu ala annahu kana yadakhiru. Kecuali makanan yang untuk keluarganya, untuk anak-anaknya Nabi, nah itu Rasulullah menyimpan. Tapi untuk dirinya enggak, tapi untuk keluarganya, karena itu kewajiban ya. Karena di hadis yang lain Rasulullah yahbisu li ahlihi. Rasulullah juga ada dalam hadis yang lain menyimpan untuk keluarganya supaya tidak sampai kekurangan makanan. Artinya boleh berinfak, tapi jangan lupa bahwa kamu punya keluarga, gitu maksudnya. Jangan sampai keluargamu kekurangan. Karena sedekah yang paling afdol ya untuk keluarga itu. Untuk keluarga kita itu ya, wallahu a'lam. Kemudian ikhwatul iman, hadis berikutnya, haddatsana Ali ibn Hujr qala akhbarana Syariq an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil anir Rubai' binti Muawwid ibn Afra. Qalat ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikina'in min rutabin wa ajrin zughbin fa'atani mil'a kaffihi huliyan dhahaba. Kita baca. Ada seorang perempuan mengatakan namanya Rubai' binti Muawwid ibn Afra. Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa senampan kurma. Ya, dengan membawa senampan kurma dan mentimun yang berbulu halus. Jadi ada wanita sahabiah Nabi, Rubai' binti Muawwid bin Afra ini datang ke Nabi membawa senampan kurma muda dan mentimun yang berbulu halus. Dikasihkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah memberikan kepadaku segenggam perhiasan emas. Fa'tani mil akafi huliyan wa dhahaba. Rasulullah memberikan kepadaku segenggam perhiasan emas. Tapi hadis ini isnaduhu dhaif, hadis ini lemah ya jemaah. Kemudian hadis yang terakhir ya, terakhir dalam bab ini. Haddatsana Ali ibn Khashram wa ghairu wahid qal haddatsana Isa ibn Yunus an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisyah, dari Aisyah. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalul hadiyah wa yuthibu 'alayha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah ya dan membalas pemberi hadiah tersebut. Jadi Rasulullah itu kalau ada orang ngasih hadiah diterima sama Nabi dan Rasulullah membalasnya dengan memberikan sesuatu sebagai ganti ya. Kalau ada orang datang ke Nabi ngasih sesuatu, itu Rasulullah balas ngasih sesuatu yang lain. Dan Rasulullah menerima hadiah ya, tapi Rasulullah tidak menerima sedekah. Alhamdulillah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan dalam pertemuan ini. Dan Mas Khairuddin, mohon maaf untuk mungkin malam ini tidak ada pertanyaan. Mungkin insyaallah di lain kesempatan kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan katsiran, sehingga kita selesai bab akhlak Rasulullah. Pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan membahas sifat malu yang ada pada Rasulullah. Rasulullah itu pemalu ya, bagaimana penjelasannya besok akan kita jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Juga ada bab yang lain, bab tentang bekamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan atas waktu dan materi yang telah disampaikan. Insyaallah taala apabila ada pertanyaan yang sudah dikirimkan, insyaallah kita akan bacakan di pertemuan yang akan datang di hari Rabu dan hari Ahad insyaallah bersama beliau. Pembahasan kitab Syamail An-Nabi tentunya masih pukul 20 waktu Indonesia bagian barat bersama Aliman TV yang insya Allah telah disiarkan dari layar kaca Anda dan dari ruang dengar di Radio Suara Aliman, gelombang 846 AM Surabaya. Baik, kita akhiri perjumpaan kita pada pertemuan malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.